بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الصوم باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية باب seseorang yang berpuasa رمضان karena iman, ihtisab, dan niat. Yakni akan dikasih pahalanya sesuai dengan yang disebutkan dalam hadis. Pahalanya adalah ghafira lahu ma taqaddama min dzambih. Diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Tayyib. Kalimat imanan maknanya ialah al-i'tiqad, meyakini fardu siam, meyakini fardunya siam, meyakini kebenaran fardunya siam. Ihtisaban maknanya talabul thawab minallahi jalla wa'ala. Mengharapkan pahala dari Allah jalla wa'ala. Ihtisab ini ada unsur azimah. Memiliki azam kuat dalam beribadah. Disertai dengan mengharapkan pahala Allah jalla wa'ala. Dia tidak merasa berat dengan siamnya, tidak merasa lama siamnya. Ada azimah, ada semangat, kesungguh-sungguhan dalam siam, disertai dengan mengharapkan pahala minallah, mencari pahala minallah jalla wa'ala. Ada ihtisaban. Wa niyatan, dan disertai dengan niat. Niat taqarrub kepada Allah Jalla wa'ala. Niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, tiga perkara inilah ketentuan untuk mendapatkan pahalanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Qala rahimahullahu ta'ala wa qalat Aisyatu radhiyallahu anha anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan berkata Aisyah semoga Allah meridainya dari nabi sallallahu alaihi wasallam dalam petikan hadis, yub'atsuna ala niyatihim, mereka semua akan dibangkitkan atas niat-niat mereka masing-masing. Ini hadis panjang, disebutkan juga dalam sahih Bukhari. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan yaghzu jaisun al-Ka'bah. Akan ada pasukan perang jais memerangi Ka'bah. Hatta idza kanu bi baida'a min al-ardi. Hingga ketika mereka berada di tanah kosong tanpa ada pohon-pohonan, itu baida dari bumi. Khusifa bihim, ditenggelamkan mereka semua dalam perut bumi, di khasaf. Dikatakan thumma yub'atsuna 'ala niyatihim, kemudian mereka nanti di yaumul qiyamah akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. pada riwayat tersebut disebutkan, ditanyakan oleh Aisyah, semoga Allah meridainya, di sana ada orang-orang yang bukan termasuk mereka, ada aswakuhum, orang-orang yang di pasar-pasar yang enggak terlibat dengan pasukan-pasukan ini. Kenapa kok sampai di khasaf, ditenggelamkan dalam perut bumi dari mulai awal sampai akhirnya? Beliau mengatakan akan ditenggelamkan pasukan tadi dari mulai awalnya sampai akhirnya, thumma yub'atsuna 'ala niyyatihim, kemudian dibangkitkan atas niat mereka masing-masing. Syahidnya pada kata-kata yub'atsuna 'ala niyyatihim. Yang terkena khasaf, orang-orang yang masuk dalam jaish, dikhasaf dikarenakan memang mereka ini pelakunya. Yang dikhasaf juga selain mereka, imbas daripada pasukan ini, banyak orang-orang yang bukan termasuk mereka, orang-orang yang di pasar-pasar yang enggak mengerti perbuatan mereka juga kena. Semua dikhasaf. Tetapi nanti di malam kiamat dibangkitkan dengan niatnya masing-masing. Yang ini dosa, yang ini bukan, ala hasabi niyatihim. Hadis ini dibawakan oleh muallif rahimahullah terkait dengan masalah siam, menjelaskan tentang ta'thirun niyati fil amal. Ta'thirun niyati fil amal. Efek niat dalam amalan. Pengaruh niat dalam amalan. Tayyib. As-sa'imun kathir. Orang-orang berpuasa banyak. Umat Islam berpuasa di seluruh dunia ketika Ramadan. Semuanya puasa, mengerjakan yang namanya ibadah puasa. Tetapi masing-masing mereka mendapatkan sesuai dengan niatnya. Yang ini imanan, wahtisaban, waniatan. Tiga poin tadi dalam bab. Mendapatkan fadilahnya. Diampuni dosa-dosa yang telah lampau. Yang ini tidak ada ini semua. Berpuasa semata-mata puasa. Tidak ada niat takarrub. Tidak ada iman, tidak ada ihtisab. Semata-mata diyakini ini budaya leluhur. Ini adat kebiasaan keluarga. Kami keluarga muslim, leluhur kami muslimin, kami tahu mereka berpuasa, kami melestarikan budaya leluhur kami sebagai muslimin, kami berpuasa. Hanya itu. Tidak ada imanan wahtisabah. Maka tidak mendapatkan seperti yang disebutkan dalam riwayat ini. Dan itu banyak. Banyak sekali ikhwan. Dipahami ya? Sehingga masing-masing orang berpuasa. Dan masing-masing akan mendapatkan pahala puasanya tergantung niatnya. Itu munasabah korelasi kesesuaian hadis dengan bab. Tidak hanya masalah siam, dalam semua amal-amal kebajikan, yang mengerjakannya banyak. Tapi masing-masing akan mendapatkan pahala, ataukah tidak, sesuai dengan niatnya. Gitu ya. Kalau hujah yang lebih luas, hadis innamal a'malu binniyat, maksud mengatakan, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya untuk masing-masing orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Niatnya baik, dapat kebaikan. Niatnya jelek, dapat kejelekan. Tidak ada niat, tidak ada pahala. Dipahami ya? Khulasanya adalah barakallahu fikum, supaya kita mendapatkan pahala siam dan pahala qiyam, Ramadan, qiyam, malam qadar, wajib disertai dengan imanan, wahtisaban, waniatan. Iman, kita meyakini fardunya siam, hak. Ihtisaban, kita punya semangat, punya azam yang kuat, semangat untuk berpuasa atau amal-amal yang lainnya dalam rangka mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan pahala minallah jalla wa'ala. Ihtisaban. niatan, ada niat taqarrub kepada Allah dengan amal yang kita kerjakan. Baru mendapatkan pahala masing-masing amal yang dijanjikan. Yang hadir taklim banyak. Afwan ya, enggak seuzon. Cuman perlu evaluasi saja. Yang datang taklim banyak. Apakah semua pahalanya sama? Jawabannya, enggak. Tergantung niatnya masing-masing. Ada yang datang taklim, semangat taklim. Tahu ini kewajiban dia belajar ilmu. Tahu keutamaan majalisul ilmi. Tahu keutamaan talabul ilmi. Semangat, punya azam yang kuat. Mengharapkan ridhonya Allah. Mengharapkan pahala minallah. Dengan taklim yang ada semangat. Kelihatan dengan azannya tadi itu semangat. Dapat pahala. Ada yang taklim terpaksa. Nanti kalau enggak taklim ketahuan mas'ul, nanti dilaporkan di DO dari pondok, enggak boleh pondok lagi. Taklimnya terpaksa. Dikarenakan badal mahrib harus am semua, enggak boleh ada yang disakan-sakan, terpaksa. Aslinya kalau boleh ya mending disakan aja, lay-lay di sana, nyantai di sana, tidur di sana, ngobrol di sana, enggak usah taklim gitu. Berhubung ini adalah aturan pesantren, ba'dal maghrib harus taklim semua di masjid bagi yang ada taklimnya, terpaksa taklim. Dapat apa ini? Dapat terpaksa. Dapat apa? Dapatnya terpaksa. Pahalanya beda dengan yang lainnya. Difahami ya? Maka berdayakan niat. Itu makna Ikhwan. Berdayakan niat. Ketika niatnya kita niat yang salihah, niat yang baik, semangat dalam mengerjakan amal soleh, berpahala. Jangan sia-siakan upaya kita, usaha kita, tenaga kita, waktu kita, pikiran kita, mengerjakan sebuah amal, ternyata gak ada pahalanya. Kenapa? Tidak ada niat kebaikan di situ. Gitu ya. Maka semuanya harus punya niat yang baik dalam semua amal kebajikan, terutama dalam pembahasan siam. Barakallahu fikum. Wadah insyaAllah. Ini juga sama. Yang ngajar juga begitu. Yang menyampaikan ilmu juga begitu. Nah, harus memperjakan niat. Gitu. Ya masing-masing dengan kata niatnya. Ada yang ngajar, mohon maaf ya, ngasuhubon ini. Ini semata-mata evaluasi gitu loh. Supaya kita bisa berbenah diri. Jangan mengatakan, siapa ya dimaksud ya? Jangan-jangan setulan. Jangan begitu. Itu gak bagus. Untuk evaluasi. Atau yang ngajar karena memang, ya ditunjuk tugasnya ngajar. Ya terpaksa datang ya ngajar. Jadwalnya soalnya. Aslinya sih kalau disuruh milih ya mending di rumah saja. Gak usah ngajar. Datang ke masjid untuk taklim terpaksa. Ya dapat apa? Dapat terpaksa. Nanti mengajar masya Allah. Semangat. Kepingin menyampaikan ilmu. Menyebarkan ilmu. Mengajarkan ilmu. Dapat pahala dengan itu. Insya Allah majur biniyatih. Dikasih pahala dengan itu masing-masing. Innamal a'malu biniyat. Wa innama likulli imrin manawa. Berdayakan niat, perbaiki niat, jaga niat yang bagus. Barakallahu fikum. Terutama sisi keikhlasannya. Dalam mengajarkan ilmu yang ikhlas, belajar ilmu yang ikhlas, dalam semua amal kebajikan yang ikhlas. Kemudian dengan bimbingan sunnah. Barakallahu fikum. Wadah insyaAllah ya. Kita baca hadisnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. حدثنا مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي مسلم بن إبراهيم الفراهيدي البصري إمام بخاري punya guru namanya Muslim, juga punya murid namanya Muslim, sehingga dikatakan baina muslimain. Beliau diapit oleh dua orang Muslim. Muslim muridnya, Muslim gurunya. Karena Muslim gurunya itu ini. Muslim bin Ibrahim Al-Farahidi Al-Basri. Nah, kalau Muslim muridnya siapa? Siapa? Imam Muslim. Ahsanta. Imam Muslim yang punya kitab sahih Muslim. Muslim Ibn Hajjaj An-Nisaburi. Qala haddathana Hishamun, qala haddathana Yahya. Hisham itu banyak. Hisham yang termasuk rawi-rawi sahih juga banyak. Ketika tidak disebutkan nama bapaknya, maka Hisham ya Hisham. Untuk mengetahui Hisham ini siapa, pertama lihat gurunya. Kalau sama gurunya, lihat muridnya. Akan ketahuan siapa Hisham ini. Dalam Sahih Bukhari dan juga umumnya buku hadis, ketika anda mendapati Hisham dari Yahya, itu Hisham bin Abi Abdullah At-Tastawai. Bapaknya namanya Sanbar, Hisham bin Sanbar Abu Abdullah At-Tastawai. Sementara Yahya adalah Yahya bin Abi Katsir. Ada paham ya? Ada Hisham dari Yahya. Barakallahu fikum. Baik, kalau Hisham dari bapaknya, Hisham bin siapa? Hisham bin Urwah. Dari bapaknya namanya Urwah Ibnu Zubair. Barakallahu fikum. Baik. Qala haddathana Yahya. Huwa Yahya bin Abi Katsir rahimahullah. An Abi Salamah wa Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Masyhur dengan kunyahnya Abu Salamah. Putranya sahabat Abdurrahman bin Auf, semoga Allah meridainya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Siapa namanya? Abdurrahman ibn Sakhr. Hadza ala rajih min al-aqwal. Diikhtilafkan nama beliau, di mengatakan sampai 10 pendapat, 15 pendapat, 20 pendapat tentang nama beliau. Yang masyhur yang dirajihkan adalah namanya Abdurrahman ibn Sakhr. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man qama lailatal qadri. Barang siapa yang qiyamul lail pada malam qadar. Imanan wahtisaba. Yang qiyamul lail pada malam qadar karena iman dan ihtisab. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Maka diampuni untuk dia apa-apa yang telah lampau dari dosanya. Wa man shoma ramadhana imanan wahtisaba. Dan barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan ihtisab. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Akan diampuni untuknya apa-apa yang lampau dari dosanya. Disebutkan dalam riwayat yang lain ada penambahan wa ma ta'akhkhara. Wa ma ta'akhkhara. Dan dosa-dosa yang di masa mendatang. Ziyadah ini barakallahu fikum ada perbincangan di kalangan para ulama. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam syarahnya beliau menguatkan ziyadah ini. Banyak jalurnya, banyak penguatnya, sebagian jalurnya dikatakan isnadu hasan. Beliau punya kitab, namanya kitab Al-Khisal Al-Mukaffirah Lidzunub Al-Muqaddamah Wal-Mu'akhkharah. Kitab khusus. Dan beliau merojikan selama bahkan jalan-jalannya, beliau merojikan ini ziyadah thabitah. Ziyadah yang diisbatkan. Sehingga pahalanya adalah diampuni untuk dia dosa yang telah lampau dan dosa yang akan datang. Taib, kata-kata man di sini umum ya, meliputi semuanya, yang laki-laki, yang wanita, semua kaum muslimin yang mengamalkan amal yang disebutkan dalam riwayat ini, yang qoma qiyamul lail di malam qadar, yang shoma Ramadan. Kata-kata qoma lailatul qadri, qiyamul lail pada malam qadar, ini khusus untuk yang qiyam di malam qadar. Di lafaz yang lain tanpa ada kata-kata malam qadar dengan lafaz man qoma ramadhana imanan wahtisaba, hakala barang siapa yang qiyamul lail selama Ramadan imanan ihtisab, dengan pahala yang sama, sehingga yang mendapatkan pahala tiga. Yang pertama yang shoma Ramadan, yang puasa Ramadan. Yang kedua yang qoma Ramadan, qiyamul lail Ramadan. Yang ketiga yang qoma lailatul qadr, yang qiyamul lail pada malam qadar. Tiga. Dan masing-masing orang punya kesempatan meraih semuanya. Siam wa qiyam. Siam dan qiyam malam qadar. Ketika dia bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya dan mengamalkannya. Baik. Iman dan wahdisaba itu persyaratannya, ikhwan. Ketentuan. Untuk bisa mendapatkan pahala yang disebutkan di sini harus ada iman dan wahdisaba. Ini pentingnya niat. Barakallahu'alaikum. Dan masing-masing akan dinilai sesuai dengan imanan wahtisabannya. Ada yang sempurna, ada yang kurang daripada itu, ada yang tidak sama sekali. Kata-kata ghufirallahu ma taqaddam, diampuni untuknya apa yang telah lalu, di bahasa dia ada tambahan yang diisbatkan, wa ma ta'akhkhar. Ini pahalanya. Mendapatkan maghfirah dari dosa-dosa masa lalu dan dosa-dosa masa mendatang. Kata-kata min dzambih, dari dosanya. Min di sini, min lil jins. Bukan lit tab'id. Min jinsiyah bukan tabaiyah. Kalau jinsiyah meliputi semua dosa, akan diampuni semua dosa dia. Kalau min li tabaiyah, sebagian dosanya. Beda ya. Ini pentingnya bahasa Arab. Pentingnya belajar nahwu shorof. Ya, yang kismul lughah semangat. Tidak semata-mata belajar bahasa Arab, tapi untuk memahami Alkitab Sunnah. Min jinsia, sehingga maknanya akan diampuni bagi dia apa yang telah lampau dari semua dosanya. Jadi bukan diampuni sebagian dosanya, enggak, semua dosanya. Dikatakan min lil jins, bukan lit tabaiyah. Di sini permasalahan diangkat oleh para ulama. Apakah siam Ramadan, qiyam Ramadan, qiyam malam qadar, iman wahtisaba betul-betul menghapuskan semua dosa? Dosa besar diampuni, dosa kecil diampuni. Ini ada pembahasan di kalangan para ulama. Jumhur ulama berpendapat lafadznya umum, min jinsih. Min jinsiyah, umum semua dosa. Tetapi ini amun makhsus. Lafadznya umum tapi dikhususkan dengan dosa tertentu. Jumhur berpendapat yang dihapuskan dosanya dengan amal-amal kebajikan adalah as-shagha'ir, dosa kecil. Dosa kecil. Sehingga sisi umumnya terkait dengan hajmud dzunub. Hajm itu ukuran dosanya. Diampuni semua dosa-dosanya yang kecil. Entah? Namanya amun makhsus min haitsul hajm. Lafadznya umum, dikhususkan dari sisi ukuran dosanya. Itu pendapat jumhur. Diampuni semua dosa, yakni semua dosa-dosa kecil. Amal kabair, adapun dosa besar, wajib disertai dengan taubat. Tidak cukup dengan semata-mata beramal kebajikan. Kata qaul jumhur. Barakallahu fikum. Dalam ilmu usul fiqih, sedikit murojaah yang kismudin satu. Dalam pembahasan ilmu usul fiqih, lafaz yang umum itu dimanakan secara umum. Sampai ada dalil yang menunjukkan dia makhsus bisyai. Berarti jumhur harus mendatangkan dalil yang mengkhususkannya. Taib. Kadang di hadis yang sama, dalil yang sama, kadang di dalil yang lain. Hadis yang lain, atau ayat yang lain, atau ijma', atau ada qiyas yang sahih. Nah, kata. Di antara argumentasi barakallahu fikum yang disampaikan jumhur, barakallahu fikum adalah sebagian hadis yang pernah kita baca sebelumnya, ikhwan. Al-Jum'ah ila al-Jum'ah, Ramadan ila Ramadan, mukaffiratun lima bainahunna. Apa terusannya? Idzajtunibatil kaba'ir. Kata-kata ini, idzajtunibatil kaba'ir. Jum'at ke Jum'at berikutnya. Ramadan ke Ramadan berikutnya. Itu mukaffiratun lima bainahunna. Menghapuskan dosa-dosa antara keduanya. Jumatan kemarin. Antum kerjakan. Itu menghapuskan dosa-dosa yang setelahnya sampai Jumat yang berikutnya lagi. Dosa antar dua Jumatan diampuni. Ramadan kemarin. Sampai Ramadan yang berikutnya. Itu menghapuskan dosa-dosa antara dua Ramadan. Ada keterangan di akhir hadis. Apa itu? Idzajtunibatil kaba'ir. Apabila dosa-dosa besarnya ditinggalkan, dijauhi. Ini ketentuannya. Dipahami ya? Kalau seandainya semua dosa diampuni, ya enggak perlu pakai ketentuan seperti ini. Diampuni semua dosanya kok. Dosa besar, dosa kecil, diampuni semuanya aman. Anda mengerjakan dosa besar, ya diampuni. Dosa kecil juga diampuni. Tetapi dengan adanya qaid tadi, ketentuan tadi, idzajtunibatil kabair, disebutkan dalam lafaz yang lain, majtunibatil kabair, selama ditinggalkan dosa besar, menunjukkan yang dihapus adalah dosa kecil. Ketika Anda mengerjakan dosa besar, maka fadilahnya hilang. Dosa kecil kamu tidak lagi diampuni dikarenakan Anda telah mengerjakan dosa besar. Dipahami insyaallah ya, ada qaul jumhur, sehingga yang dihapuskan semua dosa yang kecil, namanya shagha'ir. Dosa besar wajib disertai dengan taubat. Taubat dari dosa besar yang kecil-kecil dengan taubat dan juga dengan cara yang lain. Dengan cara mengamalkan semua amal-amal kebajikan yang memiliki pahala menghapuskan dosa. Barakallahu fikum. Fa'ala insyaAllah ya. Baik, barakallahu fikum. Dihafalkan hadisnya pekan depan insyaAllah. Barakallahu fikum.